Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم علمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kita insyaallah melanjutkan kajian kitab syarah al-warqat karya al-syeikh Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah terusan dari atau terusan dalam masalah siyagh al-umum, yaitu sigah-sigah yang menunjukkan keumuman. Di pertemuan sebelumnya yang telah berlalu dari beberapa bulan lalu, kita telah membahas al-asma al-mubhamah, sebagaimana di antara bentuk al-asma al-mubhamah adalah asma'ul syart, begitu juga dengan asma'ul istifham dan al-asma'ul mawsulah. Maka pada kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa lafal yang merupakan sighah min siyaghil umum insyaallah ta'ala. Kita mulai dari perkataan الشارح قال الشارح رحمه الله وقول المصنف البركاتان المصنف يأتو الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله وأي في الجميع dan أي في الجميع dalam keseluruhan maksud tersebut. أي maksudnya apa? أن أيا تكون شرطية نحو قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واستفهامية كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وموصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وتكون لغير العاقل كالمثال الأول وللعاقل كالمثال الثاني والثالث. طيب ini perlu dipahami kembali maksud dari perkataan al-musannif ay sebagai salah satu sighah umum. Ya, ini perlu dipahami kembali. Baik, kita teruskan insyaallah. Di sini kita kita syarah perkataan ini. Ay anna ayyan, bahwasanya ay ya, yang dimaksudkan dengan ay di sini bermakna umum atau bermaksud umum, dia bisa berupa ay syartiyah, faedahnya untuk masalah syarat, dan juga bisa berupa ay istifhamiyah, yaitu untuk pertanyaan. Bisa juga ay mausulah, yaitu isim mausul mengkoneksikan antara satu kalimat dengan berikutnya. Jadi ada tiga fungsi dari ay yang ketiganya ini tetap menunjukkan umum jika ada dalam nas. Anna ayyan takunu syartiyatan wa istifhamiyatan wa mausulatan. Seperti apa contohnya? Kita garap satu-satu dari contoh-contoh ay ini. Ay syartiyah, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Taib, di surat Al-Qasas ayat 28 kita lihat dari Al-Quran untuk mengetahui konteks dari ayat tersebut agar bisa lebih memahami dengan baik. Di surat Al-Qasas ayat ke-28. Ya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat ke-28, dan ini kisah yang sangat indah, menarik dan berfaedah tentu saja sebagaimana kisah-kisah seluruhnya dalam Al-Qur'an. Jadi ikhwah sekalian, kita mulai dari ayat 26 saja ya, biar konteksnya paham ya. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah satu dari dua perempuan tersebut, wahai bapakku, istajirhu, sewa dia. Inna, pekerjaan, pekerjakan dia maksudnya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang profesional, al-qawi, al-amin, ya, kredibilitas punya dan terpercaya. Maka kemudian ada deal antara bapak tersebut dengan Nabi Musa alaihi salam. Qala, maka berkata bapak tersebut, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Di sini ada persyaratan dan ketentuan dari bapak tua tersebut ya, dan keinginan beliau untuk menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu dari putrinya ini ya. Apa kata pria tersebut? Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Aku ingin menikahkan engkau, bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku ini. Ala an ta'juruni thamaniya hijaj. Tapi dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Ya. Ini besar kemungkinan merupakan mahar dari pernikahan. Jadi ini menunjukkan kalau ini dikatakan mahar, maka memang sah mahar pernikahan dengan jasa, tidak dengan materi fisik, tapi dengan jasa boleh. Fa'in atmamta asra famin indik. Kalau misalnya wahai Musa, ternyata engkau sempurnakan 10 tahun bekerja padaku, maka itu kebaikan dari engkau. Wa ma uridu an ashqa 'alaik, aku tidak ingin menyusahkanmu. Satajiduni insyaallahu minas salihin, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang baik. Maka kemudian di sini syahid dari apa yang kita pelajari, qala hadzalika baini wa bainak, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, ini adalah perjanjian antara diriku dengan engkau wahai bapak, bapak tua ya. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Dari sinilah ayyama ditambahkan di sini. Jadi di sini ada ai muqtarinan bi ma. Ai muqtarinan dengan ma. Yaitu diqarinkan ai ini dengan ma, dan itu tidak masalah. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Mau ajal yang manapun, ajal di sini maksudnya waktu yang ditentukan, ajal itu waktu. Mau di ajal ini dua waktu ditentukan, baik dia mau thamaniyah hijaj atau asyra, baik yang manapun dari dua ketentuan itu yang aku akan sempurnakan, aku akan tunaikan, maka tidak ada tambahan atas diriku lagi. Wallahu ala ma naqul wakil. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Ini dealnya antar mereka, antar Nabi Musa alaihissalam dengan bapak tersebut. Maka syahidnya di ayat ini adalah ayyama al ajalaini. Nah, ayya di sini ayya apa? Disebutkan oleh Syekh Saleh, Syekh Abdullah Al Fauzan rahimahullah, dia adalah ay syartiyah. Disebutkan ay syartiyah, ay yang menunjukkan syarat. Ya. Jadi bagaimana syaratnya? Syaratnya di sini ayyamal ajalaini qadaitu, kemudian maksudnya ya, jawab syaratnya fala udwana alai. Fala udwana alai. Maka ay di sini adalah ay syartiyah, apapun itu, aina, ayah, ayah, ya. Maka ini enggak masalah, dan ini adalah termasuk ay syartiyah, sehingga dikategorikan sebagai apa? Sebagai keumuman lafal ay. Baik. Tetapi kan bagaimana bisa dikatakan umum sementara dia diidhofahkan dengan al-ajalain, dan al-ajalain ini kan ma'ruf, ya, ma'ruf dalam artian diketahui apakah itu 8 bulan atau 10 bulan. Maka kita katakan di sini yang ma'ruf memang ajalain, tetapi yang umum adalah ainya. Bagaimana? Karena apapun dia, mau 8 bulan atau 10 bulan, kan tidak ketahuan, maka tetap menjadi disebut apa? Disebut am, disebut am. Lebih-lebih lafal ai di sini memang pada hakikatnya menunjukkan am, umum. Baik, kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, wastifhamiyatan, ai kadang-kadang bermaksud istifham, yaitu untuk pertanyaan, yang disebut ai lil istifham atau ai istifhamiyah. Nah, seperti apa contohnya disebutkan di sini, seperti contohnya seperti apa yang di surat Al-Kahf, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ya, coba kita buka surat Al-Kahf ayat ke-12, surat Al-Kahf ayat ke-12, ya, dan supaya kita tahu lafal-lafal sebelumnya, jadi kita buka Al-Quran langsung. Kita lihat ayat 10, 11, 12. Allah Ta'ala berfirman, idh awal fityatu ilal kahf. Jadi ada sekelompok pemuda yang mereka berteduh, ya, atau masuk ke dalam gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, di sini mereka kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dari Allah taala dan juga petunjuk, wa hayyi lana min amrina rasyada, supaya jalan mereka benar. Ya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup di sini darabna ala adhanihim, yaitu menutup Rabbana ala adhanihim, menutup adhanihim, adhan telinga mereka di dalam gua itu selama sinina ala dah berapa tahun. Ya, di sini sebentar dulu, sebentar. Baik, ya, sebentar kita lanjutkan. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua tersebut selama beberapa tahun, beberapa waktu, berapa tahun, ya. Thumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka, ba'atsna. Ba'atsna kadang-kadang maknanya membangkitkan, membangunkan, atau kadang-kadang mengutus. Tapi di dalam Al-Quran juga disebut ba'athna, itu maknanya menghidupkan atau membangkitkan kembali. Makanya disebut wa hadza yaumul ba'ts. Ya, walakinnakum kuntum la ta'lamun. Wa hadza yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidur mereka. Lina'lama. Di sini agar kami mengetahui, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nah, para ulama mengatakan disebabkan di sini marfu' ayyul hizbaini bukan ayyul hizbaini, maka wallahu alam ini adalah ay untuk istifham. Disebabkan dia ini ada marfu', maka di sini ay istifhamiyah, yaitu ay untuk istifham, untuk pertanyaan, ya, untuk pertanyaan, bukan ai untuk syartiyah atau ai untuk mausulah, ya begitu. Jadi berbeda. Maka lina'lama ayul hizbaini, siapa di antara kedua hizb tersebut, ahsa lima labithu amada, yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Ayul hizbaini, ay di sini ay istifhamiyah, okay, dia dimarfu'kan. Kemudian dia diidhofahkan dengan hizbain, kedua hizb. Para ulama berselisih pendapat mengenai hizb ini. Ya. Siapa dua hizb tersebut? Ada kisaran tiga pendapat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Tapi ala kulli hal, jumhur ulama menyatakan hizb di sini, dua hizb di sini, maksudnya kemudian kami bangkitkan mereka dari tidur mereka di dalam gua selama tahun tersebut agar kami melihat, mengetahui mana dari kedua kelompok tersebut yang lebih tepat dalam menghitung seberapa lama tahunnya mereka tidur dalam gua. Ayyul hizbain, tadi kita tahu, ayyul hizbain, siapakah di antara mereka, siapakah di antara kedua hizb atau kelompok ini? Lalu siapa kelompok ini? Kata jumhur ulama, pertama yaitu fityan tersebut, al-fityah. Ya, mereka berusaha untuk mengcapture berapa kira-kira tahunnya mereka ada di dalam gua, dan ternyata mereka kira mereka baru, ya, baru tidur belakangan ini gitu. Tapi kemudian ahli Madinah, penduduk kota yang mereka kemudian menuju ke penduduk kota tersebut untuk belanja. Ya, mereka mentaksir dan memperkirakan seberapa lama pemuda-pemuda ini tinggal di dalam gua. Ya, ala kulli hal, di sini ibrahnya adalah di ayu. Kita belajar usul fikih di sini ada di ayu, yaitu ai istifhamiyah. Nah, kenapa disebut umum? Padahal dia diidhofahkan dengan hizbain. Sementara al hizbain ini dia ma'ruf dan dia khas, yaitu dimaksudkan dengan hal yang khusus. Maka tetap ini bersifat umum. Kenapa? Karena tidak diketahui manakah dari antara dua hizb tersebut yang lebih tepat. Maka ayyu di sini tetap disebut di antara sighah umum, tujuannya istifham untuk bertanya. Dan karena dia tujuannya istifham itulah, makanya jawabannya masih majhul. Ya, Allahu'alam. Kemudian di antara fungsi ai yang disebutkan di sini, baik syartiyah, baik istifhamiyah ataupun mausulah. Ai mausulah sebagai konektor antara beberapa lafal atau beberapa kalimat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam 69, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Baik, kita lihat. Kita buka surat Maryam ayat 69. Di sini ayat Maryam ayat 69. Akan disebutkan di sini, ikhwah sekalian. Kita ambil dari beberapa ayat sebelumnya agar lebih paham lagi konteks dari ayat ini, insyaallah dari ayat 68 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 68, dan kemudian nanti kita lanjut ke ayat 69 dan mungkin seterusnya jika memang sempat. Allah taala berfirman, "Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam majthiya." Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, sungguh pasti lanahsyurannahum, di sini adalah lam ta'kid dan nun ta'kid tsaqilah, kami pasti akan kumpulkan mereka, wasyayatin, dan juga syayatin ini maf'ul tsani setelahum, thumma lanuhdirannahum, kemudian pasti kami akan datangkan kepada mereka, datangkan mereka, haula jahannam majithiyya, ya di sekitar jahannam. Kami akan giring mereka ke jahannam. Kami akan hadirkan mereka di sekitar jahannam, sekeliling jahannam, jithiyah, dengan cara berlutut. Jadi mereka berlutut. Na'udzubillah. Ya. Kemudian thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Setelah mereka digiring menuju kelilingan jahannam, kemudian pasti kami akan lananzi'anna, kami akan tarik min kulli syi'ah untuk setiap golongan. Ayyuhum, nah di sini ayyuhum, di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, fungsinya ayyuhum ini ay untuk mausulah, yaitu untuk mengikat dari syiah ini atau kulli syiah. Ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, siapa di antara mereka yang paling keras terhadap ar-rahman, terhadap Allah Ta'ala dari segi kedurhakaannya. Ya, 'iti, 'utu, ya, itu artinya durhaka, membanggang. Ya. Maka ayyuhum di sini disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Abdullah Fauzan, dia fungsinya untuk mausul, untuk mausuliyah. Ya, menyambungkan antara satu kalimat ke berikutnya. Ala kulli hal, ayyuhum di sini kan masih umum. Ada di sini thumma, kemudian kami tarik dari setiap golongan. Nah, golongan ini siapa saja mereka kan enggak ketahuan. Lebih-lebih min kulli, kulli semua. Semua ini lafal umum. Nanti akan kita pelajari. Ayyuhum, maka dia juga menjadi umum. Umum dari keumuman, kulli syi'atin, siapa di antara mereka yang paling keras perlawanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ay ini, lafal ay ini sangat netral. Dia disebutkan oleh Syekh Abdullah, wa takunu li ghairil aqili kal mithalil awwal wa lil aqili kal mithalil tsani wa tsalits. Lafal ay ini bisa untuk orang yang tidak berakal. Afwan, bukan orang tidak berakal maksudnya. Untuk isim yang ghairu aqil, tidak berakal. Contoh di misal pertama, ay, kata Nabi Musa alaihissalam, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Ajal manapun atau ketetapan manapun, ketentuan dari waktu tersebut, ketentuan waktu bukanlah sesuatu yang berakal. 8 tahun atau 8 musim atau 10 musim, coba 8 musim dan 10 musim berakal enggak? Tidak. Maka ini difungsikan untuk mentakbirkan sesuatu yang tidak berakal. Walil aqili, dan untuk yang berakal bisa ay itu. Kal mitsali tsani wa tsalits, sebagaimana contoh di surat Al-Kahf dan contoh di surat Maryam. Ya, lina'lama ayyul hizbaini, siapa di antara dua golongan manusia itu loh. Nah, berarti kan berakal nih ay. Kemudian di surat Maryam, tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum, siapa di antara mereka ini juga berakal, siapa-siapanya. Ya, baik. Kemudian kita lanjut. Setelah tadi kita pelajari tentang ay, baik untuk syartiyah atau ay untuk istifhamiyah atau ay untuk mausuliyah atau mausulah, maka kita mulai sekarang perkataan Al-Imam Al-Juwayni. Wa qawluhu wa aina fil makani wa mata fil zamani. Aina untuk masalah tempat, dan mata untuk masalah zaman. Jadi aina itu adalah biasanya pertanyaan atau syarat untuk mentakbirkan tentang tempat. Aina kan kalau di kita artinya di mana. Ya, itu kan berarti memang bertanya atau mempersyaratkan tentang tempat. Wa mata fi zamani, dan juga kapan. Dan ini kalau kita bertanya kapan kan berarti bertanya tentang zaman, waktu. Nah, ketika kita bertanya tentang tempat, berarti ada sisi keumuman dari pertanyaan aina tersebut. Misalnya, Aina taskun, di mana kamu tinggal? Berarti kan masih umum, di mana ya Allah alam, di mana? Coba tanya dulu. Ya. Kemudian mata untuk masalah waktu, kapan? Ya. Contoh, ana tanya ke antum, mata tamut, kapan kamu mati? Antum kan nggak tahu, ya. Ana apalagi yang nanya. Taib, kalaupun antum tahu, tetap aja ana nggak tahu karena makanya ana nanya. Mata tamut, kapan kamu mati? Ya. Kalau antum misalnya ditanya sama orang-orang, teman antum nanya ke antum, ya ini bukan permasalahan usul fikih ya, intermezzo aja. Antum ditanya teman antum, mata tamut, antum ditanya gitu. Eh, kamu kapan mati? Ente kapan mati? Antum ditanya gitu. Maka jawablah dengan kalimat ba'daka insyaallah. Ya, gitu jawabnya itu. Ya, jawabnya apa? Abis antum insyaallah gitu. Ya biar dia mati duluan. Ya kan gitu. Wa mata fi zamani? Kapan? Bertanya kapan ini menunjukkan nanya tentang waktu, gitu loh. Maka kan gak nyambung. Aina, kalau aina nanya aina. Aina taskun? Jawabannya ghadan insyaallah. Lah apa maksudnya? Di mana kamu tinggal? Jawabannya insyaallah besok. Lah kan enggak nyambung. Atau sebaliknya. Ya. Mata tata'allam, kapan kamu mau belajar, Nak? Jawaban anaknya di rumah, Pak. Lah kan enggak nyambung, ya. Baik, kita lanjut. Ai anna aina takunu istifhamiyatan lisu'ali 'anil makani kama taqaddam wa ta'ti syartiyatan kaqawlihi ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Anna aina, aina itu bisa berupa istifhamiyah, bisa berupa syartiyah. Dan aina istifhamiyah atau aina syartiyah, dua-duanya menunjukkan keumuman, merupakan sirah min siyagh al-umum, ya, masuk ke dalam hal tersebut, masuk ke dalam sirah min siyagh al-umum. Contoh dari aina untuk istifhamiyah, ya, aina untuk istifhamiyah, contoh di surat At-Takwir ayat 26, kata Rabb kita azza wa jalla, fa aina tadhhabun, mau pergi kemana kalian? Memang di sini istifham ini enggak bermaksud untuk mencari maklumat karena ini yang bertanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ini menunjukkan aina ini isim pertama. Kemudian fungsinya untuk istifham, pertanyaan. Dan segala isim istifham ini menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman karena itu termasuk sigha min siyagh al-umum. Dan bertanya aina tadhhabun, ya bertanya tentang tempat. Kayak misalnya kalau sekarang anak tanya ke antum, aina taskun, di mana kamu tinggal? Maka aina di sini menunjukkan apa? Menunjukkan am, keumuman, ya. Wa ta'ti syartiyatan, dan juga aina bisa berfungsi sebagai pensyaratan. Syarat dalam bahasa Arab atau syarat dalam masalah lughah Arabiyah, bukan syarat yang biasa kita kenal, ya. Ka qawlihi ta'ala, coba difahami sebagaimana firman Allah Ta'ala, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Coba di surat An-Nisa ayat 78, kita buka lagi. Surat An-Nisa ayat 78. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini ayat yang kalau difikirkan mengerikan sebenarnya. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Baik. Kalau kita mau pahami secara usul fikih ikhwas sekalian. Aina ma, aina di sini, ini aina, ya, bertanya tentang apa? Tentang makan, tentang tempat di tun bi komentar apakah Tolong ditulis supaya saya memastikan kalau video ini masih jalan. Ada yang bisa tolong tulis komentar? Nggak, ini mati ya, berhenti ya. Tapi kalau memang ternyata berhenti, Ana stop aja ini. Karena tadi seperti tiba-tiba sinyalnya itu bermasalah apa gitu ya. Nggak tahu. Dan ini nggak ada yang menulis komentar, ini sepertinya nggak ada yang bisa nyambung ke video ini. Karena ah, udah jalan ya? Ya. Nama akunnya ini Masya Allah. Wadum wena. Taib, kita lanjutkan. Alhamdulillah kalau ada infonya memang masih berjalan lancar. Alhamdulillah. Karena tadi tiba-tiba videonya reconnect gitu. Ya. Sampai mana ya? Taib, ainama di sini dia isim ismu syartin dikorinkan dengan ma. Salah takunu yudrikumul mautu takunu fi'il syart wa juzm di manapun, karena isim syarat ini maka butuh jawab syart yudrikumul mautu, ya kematian itu pasti akan mendapatkan kalian, yaitu bakal bisa, yaitu syarti syarti dari mana kan tahu tentang. Tapi di sini masih terputus nggak? Wallah. Sekarang kita berlanjut ke mata. Ya, ini mudah-mudahan udah connect lagi ini insyaallah. Emang beginilah Indonesia ya, masih belum bagus. Tapi nggak tahu. Dan ini pagi hari pula yang seharusnya semua lancar. Biasanya lancar. Oh, alam ini ada apa? Kita lanjut di sini wa mata dan juga mata. Mata ta'i istifhamiyatan. Mata itu bisa sebagai isim istifham. Fungsinya untuk istifham, bertanya. Ka qawlihi ta'ala mata nasrullah, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Rasul dan sebagian sahabatnya, kapanlah, kapan sih kemenangan dari Allah? Mata, kapan? Bertanya tentang waktu. Wa syartiyah, dan juga syartiyah. Dia bisa, mata bisa sebagai istifhamiyah, sebagaimana aina. Mata juga bisa sebagai syartiyah, sebagaimana aina. Contoh kalau di bahasa keseharian, bukan di ayat Al-Quran atau hadis, mata tusafir usafir, mata utusafir usafir, kapanpun kamu safar aku akan safar. Ini syartiyah. Isim syaratnya apa? Mata. Fi'il syaratnya apa? Tusafir. Jawabu syaratnya apa? Usafir. Kapanpun kamu safar pergi, maka aku pun akan apa? Akan pergi. Maka ini yang disebut apa? Disebut jumlah khobariyah syartiyah. Jumlah khobariyah syartiyah. Ya, sebentar. Sebentar. Baik, kita lanjutin ikhwah sekalian. Mata tusafir usafir. Jadi kita mempelajari pada hari ini beberapa lafal, yaitu ai. Ya. Baik untuk syartiyah, untuk istifhamiyah, atau untuk mausulah. Kemudian kita telah membahas aina dan juga mata, baik untuk istifhamiyah atau untuk syartiyah. Ya, insya Allah ini yang sudah belajar bahasa Arab paham, dan memang seharusnya mempelajari usul fiqih itu mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, maka kalau antum mempelajari usul fiqih ini dan nggak belajar bahasa Arab, maka nggak mungkin. Ya, nggak mungkin antum bisa memahami dengan baik. Terus habis itu udah belajar usul fikih tapi nggak belajar bahasa Arab, dan itu impossible, unik gitu loh. Setelah itu berbicara tentang agama Allah Ta'ala banyak-banyak, dan ini khotok, ini batil, ya, track yang salah. Dia harus paham bahasa Arab, dia harus paham usul fikih kalau mau bicara tentang agama Allah lebih sering lagi. Kemudian kata Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah, وَمَا فِي الْإِسْتِفْهَامِ وَالْجَزَاءِ وَغَيْرِهِ وَمَا فِي الْإِسْتِفْهَامِ وَالْجَزَاءِ وَغَيْرِهِ. Ini yang mungkin nanti akan sedikit sepertinya agak sedikit agak rumit di lafal غَيْرِهِ, keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Yang merah ini kalimat Al-Juwayni rahimahullah, kitab Al-Warqat. وَمَا فِي الْإِسْتِفْهَامِ وَالْجَزَاءِ وَغَيْرِهِ. Ghairihi di sini apa? Ghairi. Ya, ghairi istifham dan ghairi jaza. Atau ghairil madhkur, yaitu istifham dan jaza. Tapi manuskrip ulama tentang mugharraqat itu beda-beda. Ada yang mengatakan wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi. Juga ada manuskrip lain menyebutkan wa ma fil istifhami wal jaza wa afan, dan manuskrip lain wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi. Jadi beda-beda manuskripnya. Ya, maka nanti akan dijelaskan insyaallah. Di sini ibrahnya di isim apa? Ma. Ma. Ma ini bisa menunjukkan istifham, bisa menunjukkan khabar, atau maksudnya khabar di sini bisa menunjukkan khabar atau jaza. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan. Ai anna ma ta'ti istifhamiyatan wa ta'ti lil jazai ay syart. Wa taqaddama mithaluhuma. Dah situ. Ma itu bisa untuk istifhamiyah, bisa juga untuk al-jaza. Maksudnya al-jaza itu syarat. Berarti ma ini bisa untuk bertanya, bisa untuk menunjukkan syarat. Dan dua hal tersebut sudah dicontohkan oleh Syekh Abdullah Fauzan sebelumnya. Bagaimana contohnya? Coba kita cari. Nih, ma untuk istifhamiyah, wa madza ajabtumul mursalin, dengan apa kalian menjawab para rasul. Ini ma istifhamiyah namanya, dan ini am, ya, dan ini am. Taib, ma lil istifham. Taib, kemudian bagaimana dengan yang disebut oleh Syekh Abdullah Fauzan, wa ta'ti lil jazaa'i asyart, yaitu ma untuk menunjukkan syarat. Ya. Yaitu di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Kenapa ma di sini disebut ma lis syart atau syartiyah atau al jazaa'? Ya. Karena di sini ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Lihat di sini, taf'alu min khairin. Dengan dihapuskannya nun di sini menunjukkan dia majzum, disebabkan ini jumlah syartiyah. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, ya'lamhu Allah. Makanya di sini jawab syarat juga fi'il jawab syarat ini majzum. Ya'lamhu Allah. Allah Ta'ala pasti mengetahuinya. Ini jawab syarat. Ini yang disebut ma lil jaza atau ma lil syarat, ma syartiyah, ya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, wa fi ba'dhi nusakh waraqati, dan di sebagian manuskrip waraqat disebutkan wal khabar, wal khabari badala wal jazai. Kalau di manuskrip yang mu'tamad yang beliau ambil, wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi. Kalau di manuskrip lainnya ada wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi. Maka maksud dari khabar sebagai badal dari al-jaza, maksudnya adalah khabar adalah yaitu isim mausul. Wal muradu biha al-mausulah, yaitu ma mausulah. Wa taqaddama mithaluha aidan. Jadi ma di sini bisa tiga fungsi. Imma untuk istifham, imma untuk jaza, imma atau syarat, imma untuk mausulah. Ya. Gitu. Maka dikatakan mausulah. Ya, dikatakan wa qala al-musannif, berkata musannif wa ghairihi, ay ghairi al-madhkur alladhi huwa al-istifham wal jazaa'u 'ala nuskhatina. Itu ghairihi, ghairi al-madhkur, ghairi al-madhkur. Itu selain dari apa yang disebutkan dari manuskrip yang kita pegang. Istifham dan jazaa'. Wal istifham wal khabaru 'ala nuskhati tsaniyah. Dan kalau misal di manuskrip kedua, manuskrip lainnya, maka maksudnya di sini wal istifham wal khabar wa ghairihi berarti al jaza. Wa dzalika kal khabari 'ala nuskhati al-ula wal jaza' 'ala tsaniyah. Nah, bagaimana isim mausul sebagai ma sudah dicontohkan oleh beliau. Lihat di sini, wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ya. Ini bukan syarat ini. Ini jumlah khobariyah biasa. Mubtada dan khobar. Kalau tadi wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, ini jumlah khobariyah syartiyah. Ya. Kalau ini jumlah khobariyah biasa, mubtada dan khobar. Adapun ini jumlah insya'iyah, istifhamiyah. Nah, wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Dan apapun yang ada di sisi Allah itu khairul lil abrar. Itu adalah kebaikan untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang abror. Maka ma di sini adalah ma mausulah, yang diambil, yang dimaknai apa yang, ya gitu, apa yang di sisi Allah itu adalah yang terbaik untuk orang-orang yang baik. Baik, kita lanjut ke an-naw'u rabi'u min siyaghil umum, yaitu la fi nakirat. An-naw'u rabi', macam yang keempat dari sifat umum, yaitu la dalam masalah nakirat. Nakirah-nakirah. La untuk nakirah-nakirah. Jadi lawan dari ma'rifah. Berarti setelah la itu ada isim. Ini yang menunjukkan biasanya la nafiyah lil jins, biasanya seperti itu. Ya, tetapi nanti akan melebar lagi oleh Syekh Al-Fauzan, akan dilebarkan. Wal muradu anna la al-murakkabata ma'an nakirati tufidul umum. Maksudnya adalah bahwasanya la ketika ditumpuk atau disusun bersama dengan isim yang nakirah, maka itu memberikan faedah am, umum. Apa contohnya? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Jadi di sini kita akan melihat la, ya, itu akan bertemu dengan apa? Dengan isim yang dia isimnya dalam nahwu itu munkar. Arti munkar di sini bukan mu'arraf, tanpa ma'rifah. Ya, berarti dia nakirah. Maka ketemunya isim nakirah sebelumnya dengan la ketika tersusun begitu, maka dipahami itu semua pemahamannya sebagai apa? Sebagai am, umum. Ya. Nah, Jadi barang jadi kata Allah Subhanahu wa taala atau kita lihat ayatnya aja biar biar kita pahami dengan baik. Al-Baqarah 197. Ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang maklumat, yang diketahui, yang dikenal, ya, yang telah dimaklumi bulan-bulan haji. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka faman farada. Nah, di sini man syartiyah. Ya, siapapun dia farada fihinna al-hajj. Siapa yang mengerjakan ibadah haji di bulan-bulan ashur ma'lumat itu, fala rafatha, maka tiada rafath. Rafath itu artinya berbuat jorok atau berlaku, ya, berkata jorok. Wala fusuqa, ya, juga jangan dia berbuat kefasikan. Wala jidala, jangan berdebat. Jangan berdebat di musim-musim haji. Di sini lihat syahidnya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. La di sini la nafiyah lil jins. Rafatha ini bukan fi'il, dia ini isim. Isim nakirah yang dipertemukan setelah la, ya. Begitu juga dengan ini wala fusuqa. La di sini nafiyah lil jins. Fusuqa dinasabkan karena setelah la nafiyah lil jins, dia isim nakirah. Begitu juga la jidala, maka ini masuk ke dalam konteks umum atau dipahami sebagai yufidul umum, memberikan faedah umum. Apapun bentuk perkataan joroknya, apapun bentuk perbuatan fasiknya, apapun bentuk perdebatannya, itu la dilarang secara umum semuanya. Mencakup semua jenis perkataan buruk, semua jenis perbuatan fasik, semua jenis perdebatan dilarang. Dilarang apa? Dilarang untuk melakukannya. Kemudian ya ikhwah sekalian, kalau kita mau tambah pun setelahnya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Ini mana yang telah kita bahas, ya. Wa ma, nah, ma di sini ma untuk apa? Ini ma untuk mausulah. Sebagaimana tadi yang disebutkan, apapun ini umum, apapun yang kalian lakukan, min khairin, khairin ini juga nakirah. Ya, ini juga apa? Ini juga nakirah. Dan ini dalam konteks apa? Dalam konteks syarat. Maka ini namanya khairin ini nakirah fi siyaqi syarat. Nakirah fi siyaqi syarat. Maka ini juga yufidul umum. Ini umum, maknya ini umum, khairinnya ini umum. Maknya ini umum kenapa? Karena ini ma syartiyah. Ya. Ma syartiyah. Gitu ya. Dan kemudian khairin ini dia nakirah fi siyaqi syart. Maka ma di sini umum, khair di sini umum. Begitu. Ya'lamhu Allah ini fi'il, hu di sini dia khas karena dhamir, ya, ma'rifah, dia kembali ke ma taf'alu min khairin atau kembali ke khairin itu sendiri karena yang lebih dekat. Kemudian lafal jalal Allah taala, maka ini masuk dalam khas karena ini disebut isim alam dan diketahui, ya, wallahu alam. Kemudian itu kalau tadi sebenarnya itu hanya pembahasan usuliyah untuk cuplikan ayat tersebut. Kita lanjut. Tadi nakirah fi siyaq apa? Tadi nakirah fi siyaqin nafi. Maka dikatakan fan nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Maka nakirah dalam konteks negatif, dalam konteks penafian, itu memberikan faedah umum. Berikan faedah umum. Ya, contoh lain misalnya. Oke, kita lihat contoh lain dari surat Al-Baqarah. Ini juga nih contohnya. Ini tadi kan ayat 197 ya. Nakirah fi siyaq an-nafi. Ini laisa alaikum junahun, ini juga bisa, ya. Kemudian fala di sini, fala ithma alai, la ithma, tiada dosa atasnya. Ya, ini juga bisa umum. Fala ithma alai, bisa dosa. Apa tanpa ada dosa atasnya. Ini juga umum. Coba kalau misalnya kita ke setelah ayat kursi. Ya, di awal-awal juz 3, ya. Kita akan melihat juga hal tersebut. Nakirah fi siyaqin nafi, ya. La ilaha, tiada ilah satupun. Ini nafi, ini nakirah. Maka ini menunjukkan menafikan keumuman sesembahan. Enggak ada sesembahan sama sekali. Namun adanya istitsna kemudian menunjukkan adanya pengkhususan, pengecualian illa huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara contoh. Banyak di halaman ini. Kemudian la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tiada paksaan, paksa. Ini la nafiyah, ini ikrah, isim nakirah fi siyaqin nafi. Maka dia ini umum, paksaan apapun paksaan tersebut dinafikan dalam agama ini. Ya. Kemudian juga lan fisama laha, ini juga bisa sama. Ya. Jadi banyak sekali contohnya sebenarnya kalau kita mau tadabbur Al-Qur'an. Fa an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum, ini satu. Wa kadza fi siyaqin nahi, begitu juga kalau antum temukan nakirah dalam konteks siyaq, ini konteks, konteks nahi larangan. Awi syarti, atau dalam konteks syarat tadi sudah kita bahas, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Awil istifhami linkari, atau istifham yang bersifat pengingkaran. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala. Ini sebagai contoh. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah seorang pun, satu pun. Yaitu janganlah kalian memohon, meminta, beribadah selain kepada Allah ta'ala. Bersamaan dengan ibadah kepada Allah ta'ala. Ahada. Ahada ini dia apa? Nakirah. Buktinya apa? Pertama, tanpa ada al sebelumnya. Kedua, ada tanwin setelahnya. Maka ini nakirah. Nah, nakirah ini dalam konteks larangan. Mana tahu dari mana larangan? Fala tad'u. Ini fi'il apa? Bentuk fi'il nahi. Maka ketika dia dalam konteks nafi dan dalam konteks nahi, dia difahami sebagai umum. Kenapa? Apa faedahnya kita memahami sebagai umum? Yaitu dinafikan apapun itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks syarat, wa qawlihi ta'ala wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika, nah ini in syartiyah. In syartiyah. Istajaraka fi'il syart fa ajirhu jawabu syart. Maka ini semua disebut jumlah khabariyah syartiyah. Dan keberadaan ahadun ini isim tanpa al sebelumnya dan ada tanwin setelahnya di akhirannya, dhammatain. Ini menunjukkan dia nakirah, nakirah. Maka nakirah fi siyaqin, fi siyaqi syarti yufidul umum. Nakirah dalam konteks syarat itu menunjukkan keumuman. Maka ahad di sini umum. Siapapun dia dari kalangan musyrikin. Ya, umum. Oke. Kemudian ini tadi contoh untuk nakirah fi siyaqi syart. Bagaimana dengan nakirah fi al-istifham, atau nakirah ba'da al-istifham al-inkari. Ya, dalam istifham inkari, yaitu pertanyaan yang bermaksud mengingkari, bukan pertanyaan yang bermaksud sekedar istikhbar, tapi mengingkari. Kata Allah Subhanahu wa taala, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang mendatangkan kalian dengan cahaya atau sinar, ya. Ini sinar, dia artinya sinar. Man ilahun ghairullah, siapakah sesembahan selain Allah? Maka ilah di sini dia apa? Nakirah. Tahu dari mana? Pertama, tidak ada al sebelumnya walaupun dia isim, dan kedua ada tanwin di akhiran hurufnya. Maka dia nakirah. Nakirahnya fi siyaq apa? Fi siyaq al-istifham al-inkari, yaitu adanya pertanyaan yang bermaksud mengingkari. Lo mengingkari apa? Pertanyaan ini, siapakah sesembahan selain Allah yang mendatangkan kalian sinar? Ini memaksudkan mengingkari adanya sesembahan selain Allah subhanahu. Pengingkaran terhadap adanya atau pengingkaran terhadap akidah bahwasanya ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan sesuatu. Ya taib, jadi kita telah membahas beberapa sirah al-umum. InsyaAllah untuk syarah al-warqat kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Ya, entah di hari Kamis atau pekan depan, ya, kita lihat dari waktunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, jadi pesan saya insyaAllah mudah-mudahan dengan mempelajari usul fiqh, pemahaman kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik lagi. Dan memang seseorang yang berbicara banyak tentang agama, maka wajib atasnya, karena dia mendakwah, wajib atasnya mempelajari usul fiqih dan bahasa Arab. Dan bagi yang mempelajari usul fiqih, dia harus pula mempelajari bahasa Arab, karena merupakan suatu kekonyolan ketika seseorang mempelajari usul fiqih, ikut kajian kitab usul fiqih, kemudian dia tidak mempelajari bahasa Arab. Begitu juga dengan orang yang mempelajari bahasa Arab, pengen faham agama tapi tidak, pengen faham agama dengan detail, lebih detail, tapi dia tidak mau mempelajari usul fiqih, malah lebih condong ke perdebatan antara ustadz ini, ustadz itu, maka ini suatu kemunduran dan kekonyolan dalam sikap. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.